Di sini ada beberapa pertanyaan. Afwan, jika anak hasil dari luar nikah, bisakah jadi mahram kita dan bolehkah punya hak waris? Barakallahu. Anak hasil luar nikah, anak hasil zina. Nah, ini dalam Islam dinisbahkan kepada ibunya. Nah, jadi anak itu mahram untuk apa ini? Ibunya. Bagaimana dengan bapaknya yang menzinai ibunya? Apakah dia juga mahram? Nah, mahramnya. Hanya saja urusan mewarisi, maka anak hasil zina hanya waris mewarisi dengan ibunya, tidak dengan bapaknya. Ya. Tidak dengan apa ini? Bapaknya. Jadi ini peraturan dalam Islam. Kalau sama bapaknya mahram, sama ibunya mahram. Tapi kalau urusan waris mewarisi atau hak waris hanya terkait dengan ibunya, enggak terkait dengan bapaknya. Barakallahu. Bagaimana kalau seandainya bapaknya itu kemudian menikahi ibunya? Barakallahu. Ya sama, enggak mewarisi bapaknya. Tapi bapaknya boleh ngasih dia harta, tapi bukan berupa warisan, ya kan? Nah, kalau pengen anaknya tadi itu dapat hartanya, kasihkan ketika masih hidup. Jangan nunggu mati. Kalau mati, anak tadi tidak dapat warisannya. Jadi, anak saya sendiri juga. Gitu. Bukan dari air saya. Oh ya, tapi ini ada aturan dalam syariat. Anda, nah, melakukannya di luar nikah atau zina. Jadi hukumannya ialah anak tadi nasabnya hanya ke ibunya. Tapi sama Anda mahram. Anda tak boleh menikahi anak hasil zina Anda. Tapi masalah warisan hanya terkait dengan anak sama ibunya. Sekalipun Anda kemudian menikahi ibunya anak itu. Nah, nah kalau menikah dengan mantan pasangan zinanya, nah, sama-sama sudah bertaubat ya. Dan juga anaknya tadi masih ada juga, bagaimana kalau seandainya ini orang mati? Nah, ya dapat warisan ya istrinya, ya. Nah. Dan anak-anaknya yang ia hasilkan dalam pernikahan yang sah. Adapun anak hasil zinanya enggak dapat warisan dari dia. Kalau memang mau memberi anak itu, ya kasih sebelum mati. Namanya pemberian biasa, bukan warisan. Allah Ta'ala bersuara. Soal berikutnya, istri ingin satu rahmi, sementara suami tidak mau mengantarnya dalam keadaan suami sebenarnya mampu. Nah, terus kenapa? Pertanyaannya gak dilanjutkan ya. Terus kenapa? Pertanyaannya, terus kenapa? Nah, satu rahmi itu tidak harus menjenguk langsung di rumahnya. Sampaikan salam lewat telepon, ya. Sampaikan hadiah atau oleh-oleh, ya, titip siapa ke sana gitu. Sambil berdoa dan berusaha agar suaminya mau ngantar ke tempat itu, ya. Nah, baik, suaminya ini yang harus dinasihati, ya. Nah, keutamaan apa ini? Satu, jangan sok sibuk. Ya. Ketika makan tidak habis, karena jika dilanjutkan makan sudah tidak selera. Terus bagaimana? Itu tanggung jawab saudara, bukan tanggung jawab saya. Ya Anda kasihkan ke yang lain untuk memakannya, atau nanti kalau sudah melorot sedikit dilanjutkan. Okay. Jangan buru-buru dibuang. Tapi itu tanggung jawab Anda, bukan saya. Ya. Anda yang makan, ya Anda yang bertanggung jawab dengan makanan itu. Apabila silaturahmi kebibit, tapi seringnya ditemani anak perempuannya, karena bibit pendengarannya terganggu, apakah kita tetap kesana? Iya, ya kita kesana, Pak Fikum. Nah, tapi dalam batas-batasan yang dibolehkan. Ya, nah, yang jelas tidak berduaan dengan anak perempuannya dan dengan jaga jarak, toh ya. Nah, baik atau bagaimana caranya supaya tidak berduaan dengan anak perempuannya? Nah, sama bibinya jelas bertiga, nggak masalah ya. Tapi kita harus menjaga diri, para ulama. Apakah disebut silaturahmi ketika berkunjung ke teman yang bukan kerabat kita? Enggak, kita tahu definisinya ya. Terus apa? Nah, namanya ziarah ilal akhfillah, mengunjungi saudara seagama, seperjuangan, sahabat ya. Itu juga ada keutamaannya, tapi tidak termasuk bagian silaturahim. Nah, karena definisinya jelas rahim itu apa. Tapi ya, karena istilahnya itu dibiaskan, akhirnya masyarakat pakai istilah silaturahmi juga ketika apa ini mengunjungi orang-orang yang bukan apa ini kerabatnya. Tapi dalam Islam itu tidak benar penggunaan istilah itu. Yang benar untuk kerabat saja. Ada persoalan kerabat tetap disyariatkan untuk saling berkunjung, tapi istilahnya ziarah ilal akhfillah. Bagaimana dengan warisan anak angkat? Apakah pembagiannya sama dengan anak kandung? Anak angkat tidak dapat warisan. Ya. Anak angkat tidak dapat warisan. Apalagi sama dengan anak kandung? Enggak sama. Ya. Nah, enggak dapat warisan. Apalagi disamakan juga enggak bisa. Ya. Terus gimana? Ya kasih pemberian biasa. Ya. Mungkin dia berjasa merawatnya dan lain sebagainya. Nah, dikasih pemberian biasa, bukan apa ini warisan Allah Taala. Apakah keponakan juga termasuk mahram? Nah, keponakan di sini perlu diperjelas, karena istilah bahasa Indonesia keponakan itu mengandung dua kemungkinan, ada yang mahram, ada yang tidak. Ya, tapi mana yang mahram? Nah, keponakan mana yang mahram? Keponakan mana yang tidak? Keponakan yang mahram ialah anak dari saudara-saudara kita sendiri, baik saudara kita sekandung, sebapak atau seibu. Misalkan kita punya saudara laki-laki sekandung, namanya Akhun Syakik. Terus saudara laki-laki kita sekandung tadi itu punya anak laki perempuan, semuanya mahram kita. Itu keponakan kita yang mahram. Atau saudara sebapak terus punya anak, nah, anak-anak mereka itu mahram kita. Atau saudara seibu, ya, anak-anak mereka itu ialah keponakan kita yang mahram sama kita. Nah, barakofikum. Baik saudara kita tadi laki-laki atau perempuan, anak-anak mereka ialah keponakan kita yang mahram dengan kita. Tetapi keponakan yang tidak mahram itu siapa? Itu keponakannya istri kita. Istri punya saudara, saudaranya istri punya anak, maka keponakannya tadi mahram dengan istri kita, tapi sama kita bukan mahram. Jadi keponakan istri itu bukan mahram kita, walaupun kita juga bilang itu keponakan saya. Kalau manggil kita juga om, ya, atau Pak D atau bule, Pak D atau paman, ya kan? Tapi itu keponakan istri kita, sehingga harus dibedakan. Jelas. Nah, jadi keponakan itu ada yang mahram, ada yang tidak. Yang mahram ialah anak-anak dari saudara kita, baik saudara laki, saudara perempuan, baik sekandung, sebapak atau seibu. Keponakan yang tidak mahram ialah anak-anak dari saudara istri kita. Taib. Telepon, SMS, keluarga yang lain, apa juga dianggap satu rahmi. Kalau telepon SMS-nya itu membahagiakan, itu menyenangkan, bukan ancaman, satu rahmi. Tapi kalau telepon dan SMS-nya itu ancaman atau membuat sakit hati, itu namanya qati'at rahim juga. Telepon. Gara-gara kamu, aku pun bangkrut, awas kamu, ya, ketemu tak pukul. Itu namanya telepon untuk memutus hubungan satu rahmi. Telepon ancaman, SMS-nya. Jadi tergantung jenis teleponnya sama SMS-nya ya. Nah, kalau salam atau sesuatu yang membahagiakan mereka, termasuk apa ini? Silaturahmi. Tapi kalau ancaman atau pernyataan-pernyataan yang menyakitkan hati mereka, ini termasuk qati'atur rahim. Bagaimana hukum antara suami dengan menantu dari istri? Menantu dari istri, pasangan dari anak bawaan istri. Na'am barakofikum. Berarti istri kita punya anak laki-laki, ya? Nah, sama kita, berarti itu dia itu rabib. Terus dia nikah, gitu ya. Nah, dapat perempuan. Nah, apakah mahram sama kita? Begitu kan? Nah, bukan mahram. Bukan mahram. Namanya menantu dari istri. Ya, nah, itu bukan mahram. Itu mahramnya istri kita, tapi bukan mahram kita. Ya. Nah. Paham ini? Jadi istri kita punya anak laki-laki, kemudian anak laki-lakinya nikah, dapat perempuan kan? Nah, sama kita itu bukan mahram. Nah, ah? Jadi bukan mahramnya. Jelas. Nah, karena keterkaitan anak bawaan istri ialah musuhara tadi. Nah, kalau mahram dengan sebab musuhara akad nikah itu sifatnya terbatas. Bahkan itu pun bersyarat, ya kan? Kalau kita sudah berhubungan intim sama ibunya. Kalau enggak mahram juga. Nah, jadi kalau bisa rumah sendiri. Nah, ya. Nanti khawatir selingkuh dengan menantu istri kita. Nah, anak bawaan suami dan anak bawaan istri apakah mahram? Ya, begitu. Maksudnya mahram untuk kedua belah pihak gitu. Oh, nah, anak bawaan suami dan anak bawaan istri apakah mahram? Nah, istri kita janda, punya anak. Kita duda, juga bawa anak. Nah, barakikum, sama-sama bawa prajurit. Apakah satu sama lain itu mahram? Barakofikum, tidak mahram, ya, tidak mahram. Tapi sama bapak sama ibunya apa ini? Sama-sama mahram. Anak bawaan istri kita mahram dengan kita, anak bawaan suami mahram bagi istri kita tadi. Tapi sesama anak bawaan tadi bukan mahram. Berarti anak sudah nikah sama anak. Ah. dia. Anak sama anak boleh saling nikah. Ya. Anak sama anak bukan mahram. Tapi kalau misalkan dengan anak hasil hubungan kita dengan istri kita yang janda tadi, itu mahram. Misalkan kita sudah menikah, ya, masing-masing punya anak. Kemudian kita punya anak baru, ya kan? Nah, maka anak yang lahir dari istri kita yang janda tadi itu mahram untuk semua anak tadi itu. Paham ya? Tapi kalau anak bawaan, sama anak bawaan, itu gak mahram. Bukan mahram. Jadi siapa ini? Dipisah. Kayaknya pikir-pikir kalau nikahi apa namanya janda beranak sama duda beranak ini. Mending duda beranak nikahi perawan begitu ya, masalah. Atau janda beranak nikahi apa ini perjaka begitu. Sehingga nanti hasil pernikahan mereka akan menjadi mahram dengan anak-anak yang bawaan tadi. Tapi kalau sama-sama bawa prajurit, ini bukan mahram. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.